tengah kegelapan, hanya untuk mencari suatu kepastian tanpa petunjuk dan segala panduan. Konya berharap menunggu suatu keajaiban. Berawal dari cerita seorang jagoan, hidupnya berakhir dari segala kepahitan. Berjuang melawan semua keadaan sulit, susah, sakit dan keberihan. Belum lagi sembuh dari kepedihan, berharap mendapat perhatian dan pujian. Berakhir dengan celotehan, cacian dan makian, lengkap sudah semua segala penderitaan. Mungkin kamu pernah sempat mendengarkan lagu lama, cerita seorang lelaki yang datang dari desa, berbekal sebuah gitar tua datang ke ibu kota dengan penuh harapan menjadi seorang biduan. Lelah cepatnya kau menyerah. Jalani hari-hari dengan penuh caci maki, tak ada yang membela dan menjaga aku lagi. Apa arti sahabat sejati dan kekasih hati? Persetan kalian semua aku tak peduli. Kau paksakan aku terjerumus amarah, segala yang kau tanyakan kau bersilap tidak. Aku yang sering kusebut manusia payah, ku balas kau dengan sebutan manusia rendah. Segala sumpah serapahku ku anggap semua sumpah. Percuma kau menyumpah ku takkan pernah goyah. Mendingan kau nikmati satu yang begitu indah. Pandangi saja aku punya jari tangan. Lelah cepatnya kau menyerah, benci satu yang tersembunyi hilang, tembak entah kemana, tapi kita masih bisa bersama. Cepatnya kau menyerah, benci satu yang tersembunyi hilang, tembak entah kemana, tapi kita masih bisa bersama. Mungkin memang harus ada force 3, walau aku sudah bosan bermain dengan kata-kata, tapi kuat rasanya sudah sampai di sana. Biarkan ku bicara daripada menderita. Segala sumpah serapahku ku anggap semua sampah. Percuma kau menyumpahku ku takkan pernah goyah. Mendingan kau nikmati.